Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, kita masih membaca kitab Ad-Da'u wa Dawa' yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya masuk pada fasal hal ad-du'a yaruddul qada', apakah doa bisa menolak takdir. Baru terbaca sedikit, maka kita ulang secara ringkas bahwasanya di sana ada pertanyaan yang imam sebutkan soalun masyhur, pertanyaan yang masyhur yang beredar di kalangan muslimin, apakah doa ini bisa menolak takdir. Maksudnya bahwasanya sesuatu yang diminta kalau sudah Allah takdirkan pasti akan terjadi, pasti akan terlaksana. Orang itu berdoa atau tidak berdoa. Tapi kalau sesuatu itu Allah takdirkan tidak terjadi, maka tidak akan terjadi. Seorang hamba itu meminta atau tidak meminta. Yang ini sebenarnya syubhat, ya. Yang dimaukan supaya seseorang itu meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata digiring untuk pasrah kepada takdir begitu saja. Mau dibenturkan antara al-qada, takdir Allah, dengan fi'lul asbab, menjalankan sebab-sebab yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya menjalankan sebab ini sendiri merupakan perkara yang syar'i dan diperintahkan dalam Islam. Di antaranya doa ini menjalankan sebab. Dan kata Ibnu Qayyim, sebab terbesar mendatangkan kebaikan dan menolak kejelekan, mendatangkan kemanfaatan, menolak mudarat, ini adalah doa. Ya. Maka kemarin telah disebutkan ada satu kelompok yang mereka menganggap benarnya soal demikian. Kalau sudah pasti takdir Allah, sudah tidak usah diminta pun pasti datang. Kalau tidak ditakdirkan, diminta atau tidak minta, kalau ditakdirkan tidak, maka tidak akan terlaksana. Mereka menganggap soal ini benar. Maka mereka pun meninggalkan doa. Ia mengatakan la faidata fi, tidak ada faidahnya berdoa. Nah, maka sebenarnya dengan kejahilan dan kebodohan apa yang tidak mereka pahami terkait dengan ucapannya ini, kata Imam Mutanakidun, yakni kontradiksi. Buktinya apa? Kalau dia kedinginan, misalkan, ya, di masa yang sangat dingin atau masa menghujan, tentu kondisinya kan dingin sekali. Tentu dia akan ambil jaket supaya apa? Supaya hangat. Atau mengambil wasilah yang lain. Ya. Maka ini adalah bentuk fi'lul asbab yang demikian. Menjalankan sebab. Supaya tidak kedinginan, pakai jaket, pakai selimut. Nah, kemarin sudah disebutkan bantahan kepada mereka. Ya, bagaimana kondisi dijelaskan seseorang yang kenyang atau hilang dahaganya. Ya, kalau dikatakan kepada mereka, apakah kemudian engkau makan atau enggak? Kalau seorang ditakdirkan memiliki anak, ya, dan pasti dia akan memilikinya. Apakah kemudian dia mendatangi istrinya atau mendatangi budaknya, ataukah tidak? Kalau enggak ditakdirkan, tidak, kalau enggak ditakdirkan punya anak, maka enggak akan punya anak. Maka kemudian dia enggak butuh lagi menikah atau mengambil budak dan seterusnya. Maka orang yang masih waras tentu akan menjawab tidak demikian. Tidak mungkin tiba-tiba kemudian ditakdirkan kenyang begitu saja tanpa ada sebab. Nah, kemudian hilang hausnya. Tiba-tiba punya anak. Tiba-tiba mendapatkan rezeki. Dalam masalah jin, tiba-tiba hafid. Hafidul Quran, tiba-tiba langsung hafal. Tanpa pernah murojaah, tanpa pernah menghafal. Apakah mungkin demikian? Ya. Kata Imam, falyaqulu hadza aqilun aw adami. Apakah ada orang yang akil, orang yang berakal berkata demikian? Ya. Bahkan hayaman, hayawan, hewan-hewan ternak, mafturun ala mubasyaratil asbab. Mereka difitrahkan untuk melakukan sebab-sebab. Allati biha qawamuhu wa hayatuh. Yang dianya, yang dengannya hewan ini bisa menjalankan kelangsungan hidupnya. Ya. Kalau lapar, akan nyari rerumputan. Haus pun demikian mencari sesuatu untuk diminum. Kalau ada api, ya, di depannya dia akan menghindar supaya tidak terbakar. Ini hayawan. Maka kata Imam, fal hayawana aqallu wa afhamu min haula illadina hum kal an'am. Maka hewan-hewan itu lebih berakal, lebih paham daripada mereka. Hum kal an'am, bahkan mereka seperti hewan ternak. Bal hum adallu sabilan. Bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada hewan-hewan tadi. Sebagaimana yang Allah gambarkan perkataan ahli nar. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka katakan kalau seandainya kami mendengar, kami pun memikirkan, maka tidaklah kita, tidaklah kami termasuk dari penghuni neraka sa'ir. Karena apa? Tidak mau menggunakan akal pikirannya. Tidak mau mendengarkan perkara-perkara yang ada kemanfaatan untuk akhiratnya. Padahal dekat dengan majelis ta'lim, dakwah. Nah, akan tapi tidak menghiraukan. Maka, na'udzubillah, hum adzallu sabila. Mereka itu lebih sesat jalannya. Bahkan lebih sesat dari hayawanat. Nah, ini kelompok yang pertama. Qala rahimallah, kemudian berikutnya kata beliau, wa takayasa ba'dhum. Kelompok yang kedua, ya, yang mereka ini lebih takayas, ini sok pintar, sok cerdas. Wa qala, mereka mengatakan, istighalu al-istighalu bi du'a min babi ta'abbudil mahad. Yuthibullahu alaihi da'i. Menyibukkan diri dengan berdoa. Ini kata mereka, istighalul bidu'a min babi ta'abud al-mahad. Termasuk dalam hal ta'abud. yakni beribadah kepada Allah mahat ibadah murni, semata-mata ibadah saja. Seorang yang sibuk dengan doa, zikir kepada Allah, ini semata-mata ibadah semata, ya. Yang dengannya dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi an yakuna lahu ta'thir fil matlubi bi wajhin ma. Menurutnya doa yang dipanjatkan tiap waktu ini tidak memberikan pengaruh kepada yang dia minta dari sisi manapun, tidak ada pengaruhnya, sekedar ibadah. Ini kelompok yang kedua. Wala farqa inda hadzal mutaqayyis baina du'a wa baina al-imsak anhu bil qalbi wal lisan fi ta'thiri fi husulil matlub. Maka menurut kelompok yang kedua ini tidak ada bedanya menurut mereka, ya, menurut yang takayas ini, sok pintar gini, antara orang yang berdoa dengan orang yang tidak berdoa, tidak ada bedanya. Ya. Orang yang berdoa dengan hati dan lisannya maupun orang yang tidak berdoa sama sekali, ini tidak ada pengaruhnya, ya, di dalam terhasilkannya apa yang diminta. Jadi tidak ada pengaruh doa itu sama sekali. Sekedar ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah saja. Jadi seorang melakukan sebab dengan berdoa itu tidak mereka anggap bahwa yang terhasilkannya apa yang diminta hamba ini dari doanya, tidak. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kalian, aku akan menjawabnya. Aku akan kabulkan doa kalian. Ini Allah perintahkan, lakukan sebab itu dengan berdoa, maka aku akan ijabai. Ini tidak berfungsi bagi kelompok yang kedua ini. Orang berdoa, ya, di keheningan malam sendiri, ini sekedar ibadah semata, tidak ada pengaruhnya dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita, bukan hasil doanya. Wartibatu doa indahum bihi kartibatis sukut wala farqa. Maka keterkaitan menurut mereka ini, doa ini seperti sama, yakni seperti orang yang diam, ya, tidak ada bedanya. Doa maupun tidak, ini tidak ada bedanya menurut kelompok yang kedua ini. Nah, kalau yang pertama tadi tidak ada faedahnya, ya, dan tinggalkan saja doa. Kalau yang kedua ini agak-agak lumayan maunya, tapi lebih kepada lebih menggelincirkan. Alhamdulillah. Ya. Sibuk dengan doa itu hanya ibadah tok, tidak ada fungsinya. Wa qala qaifa ukhra aqyas min haula, dan berkata kelompok yang lain, kata imam ini, aqyas min haula, lebih cerdas, lebih pintar dari mereka, ya, dari yang kelompok 1 2 ini. Katanya balid doa alamatun mujarradah, ya, nasabahallahu subhanahu wa taala amaratan ala qada'il hajat. Bahkan doa itu yang dipanjatkan oleh setiap hamba ini merupakan alamah, tanda akan dipenuhinya. Nah, anulain mujarradah, tanda semata-mata sebagai tanda saja yang Allah tetapkan bahwasanya si hamba ini akan terpenuhi dari hajat dia. Jadi kalau doa itu dipanjatkan, bukan karena doa ini seorang itu mendapatkan apa yang diminta. Tapi kalau seorang itu sudah berdoa, maka itu tanda Allah akan memenuhi hajatnya. Itu maksudnya. Kalau kita sudah berdoa, kita meminta hajat sedemikian apa yang kita maukan kepada Allah, maka kalau kita sudah berdoa ini, berarti ini tanda Allah akan memenuhi hajat kita. Jadi dia mengatakan, doa ini menjadi asbab. Nah, Doa ini bukan sebab terkabulkannya apa yang diminta hamba, bukan. Tapi hanya tanda saja. Nah, kalau sudah seorang itu sudah berdoa, berarti tanda Allah akan mengabulkan apa yang dia minta. Ini seolah-olah kan lebih pandai. Famata waffaqallahu al-'abda lid-du'a kana dzalika 'alamatan lahu wa amaratan 'ala anna hajatahu qad qudiyat. Maka kapan saja seorang itu diberikan taufik oleh Allah untuk berdoa, maka di saat itu merupakan tanda bahwasanya hajat dia akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza, kata Imam, dan ini perumpamaannya kama idza ra'aita ghaiman aswadan aswada baridan fi zaman syita fa inna dzalika dalilun wa alamatun ala annahu yumtir. Maka kondisinya orang yang berpendapat demikian ini seperti ketika engkau melihat awan hitam yang dingin di musim penghujan, ya, ketika muncul awan yang hitam, maka hal itu merupakan dalilun wa alamah, menunjukkan tanda akan turun hujan. Nah, ya, seolah-olah pendapatnya demikian. Ya. Kalau ada awan, ada mendung yang gelap, kita, maka ini tanda akan hujan. Cuma demikian. Ini perumpamaan orang yang berdoa kepada Allah SWT. Hanya sebagai tanda begitu saja. Ya. Na'udzubillah. Qalu, mereka mengatakan, wa hakadza hukmu ta'at ma'a tsawab. Demikian hukum ketaatan seorang itu, ya, dengan pahala. Wal kufru wal ma'asi ma'al iqab. Kekufuran, kemaksiatan dengan iqab. Hiya amaratun mahdhah li wuqu'i tsawab wal iqab. La annaha asbabun lah. Orang yang taat, ya, gemar sholatnya, tahajudnya, ini tanda orang akan dapat pahala. Nah, atau orang yang kufur, melakukan kebid'ahan, kemaksiatan-kemaksiatan, berarti itu tanda dia akan mendapatkan iqab dari Allah SWT. Nah, sekedar ini, amaratu mahdhah, kata dia, tanda semata, ya, terhasilkannya pahala maupun hukuman dari Allah SWT. Tidak bahwasanya amalan ketaatan itu sebab menjadikan seorang itu dapat ajab pahala dari Allah. Atau kemaksiatan itu merupakan sebab dia dihukum oleh Allah SWT. Bukan ini kata mereka. Ya. Jadi tidak ada hukum sebab akibat. Maunya dari ketiga kelompok ini apa? Menghilangkan itu semua. Tidak ada sebab akibat itu. Ya. Tidak perlu melakukan sebab-sebab. Dengan tiga model, ya, pemahaman mereka. Wahakadza indahum al-kasru ma'al inkisar. Maka saya memberikan pendekatan pemahaman kepada kita kondisi yang ketiga ini. Demikian menurut mereka, al-kasru ma'al inkisar, perbuatan memecahkan sesuatu, ya, ini tanda, Pak, pecahnya sesuatu. Kalau seorang mau memecahkan sesuatu, oh berarti ini tanda nanti akan ada sesuatu yang pecah. Seperti itu aja. Wal harqu mal isrok. Atau seorang yang membakar sesuatu, berarti ini tadi ini merupakan tanda akan terjadi pembakaran. Wal izhar mal qatl. Ada seorang yang mematikan binatang atau suatu, ya, dimatikan, maka ini tanda akan adanya kematian. Laisa syai'un min dzalik sababan al-battah. Tidak ada dalam kamus mereka ini, apa? Sebab sama sekali tidak ada. Tidak ada hukum sebab akibat. Wala irtibatu bainahu wa bainama yarattaba 'alaihi. Maka semua yang terjadi ini, ya, dikatakan menurut mereka, apa, tidak ada kaitannya dengan apa yang dihasilkan. Illa mujarrad al-iqtiran ati, hanya sekedar apa? Kebetulan, ya, datang bersamaan yang tidak ada hukum sebab akibat sama sekali. La ta'thir as-sababi, tidak dipengaruhi sebab sama sekali, ini menurut mereka. Wa khalafu bidzalikal hissi wal aql, maka pendapat-pendapat yang ada ini semuanya tentu menyelisih indera dan akal-akal kita. Wa syar'a wal fitrah, begitu pula terlebih lagi menyelisih secara syariat dan fitrah manusia. Wa sa'iru tawa'ifil unqala, dan seluruh dari kelompok orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Bal adhaqu 'alaihim unqala, bahkan pendapat mereka ini ditertawakan oleh orang-orang yang berakal. Kemudian Syekh memberikan kelompok yang benar itu seperti apa. Wasshawab, kata beliau, Imam Ibnu Qayyimah jazakallah, annaha huna qisman thalithan, di sini ada kelompok yang ketiga, ghairu ma dzakarahu sa'il, yang tidak disebutkan oleh penanya, tidak disebutkan kelompok yang ketiga ini. Wa huwa anna hadzal muqaddar qutira fi asbab, bahasanya ini semua ya perkara yang ditakdirkan itu ditakdirkan oleh Allah dengan sebab. Wa min asbabihi ad-du'a, dan di antara sebab yakni doa, ya, dalam pembahasan kita yang disebutkan panjang lebar mulai dari awal, bagaimana adab-adabnya, bagaimana waktu-waktu mustajabnya, kapan penghalang-penghalang doa itu tidak diterima Allah itu apa saja. Ini merupakan sebab. Falam yuqaddaru mujarratan an sababih, maka suatu itu tidak ditakdirkan kosong tanpa sebab. Nah, mesti ada sebabnya. Walakin qaddara bi sababih, akan tapi Allah takdirkan itu dengan sebab. Dan sudah kita bacakan hadis Rasul bagaimana para sahabat ketika disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya semua sudah ditentukan tempat duduknya neraka, mana ahlul jannah. Kemudian sahabat, bagaimana kalau kita tawakal, pasrah dengan apa yang menjadi ketetapan Allah ya Rasul? Maka tidak boleh, ya. I'mal, ya. Fakulun muyassar lima kulun tolah, tetap harus beramal, jalankan sebab. Bagaimana untuk menjadi ahlul jannah? Bagaimana cara-cara untuk terjauhkan dari anak? Ini harus tetap dijalankan. Sebab-sebab. Dan Allah, ya, dan setiap kita dimudahkan kepada apa ia dicipta. Kalau min ahlul jannah, Allah akan mudahkan jalan-jalan menuju ahlul jannah. Kalau min ahlin nar, na'udzubillah, maka Allah mudahkan untuk melakukan perkara-perkara min ahlina, amalan-amalan yang mendatangkan murka Allah sehingga masuk ke dalam nerakanya. Jadi fi'lul asbab ini perkara yang syar'i, akan tapi sekali lagi tidak kemudian mutlak bersandar kepada sebab. Ini yang harus dipahami pula, ya. Sebab itu pula datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sandaran utamanya tetap ilallahi rabbil alamin, ya, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Famata atal akdu bisababi waqal makdur, maka kapan saja seorang itu melakukan sebab, ya, maka terjadilah apa yang ditakdirkan. Famata lam yakdu bisabab intaqal makdur, maka ketika seorang itu tidak melakukan sebab, ya, tidak terhasilkan apa yang ditakdirkan. Wa hadza kama qaddara syibq warri, sebagaimana ditakdirkannya apa? Rasa kenyang dan hilang dahaga. Bil aql wasyurbi, dengan cara apa? Dengan cara makan dan minum. Seorang pengin kenyang, ya tentu dia akan mencari apa yang bisa dimakan untuk mengganjal perutnya, atau bahkan ingin kenyang. Bagaimana? Dia akan cari cara. Begitu pula ketika haus, supaya hilang rasa hausnya, tentu dia akan mencari minuman. وقدر الولد في الوقت وقدر خصوص الزرع في البذر. Maka ditakdirkannya seorang mendapatkan anak ya dengan menggauli istrinya. Ditakdirkannya seorang memiliki atau mempunyai tanaman-tanaman untuk bercocok tanam, pengen punya padi ya dengan menabur benih. Ya. Seorang pengen panen padi ya tentu yang ditabur ya benih padi. Waqad tara khuruja nafsil hayawan bidzib bidzabhi. Maka seorang menginginkan hilangnya nyawa hewan, maksudnya ingin menyembelih, ingin makan sate ayam misalkan. Untuk bisa terhasilkan itu ya bidzabhi dengan menyembelihnya. Wa kadzalika utiratul jannah bil a'mal. Begitu pula ya, seorang ini ditakdirkan masuk ke dalam jannahnya Allah dengan amalan-amalan. Wa dukhulun nar fil a'mal, begitu pula ya, masuknya seorang dalam an-nar ini juga dengan amalan-amalan. Dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun, ya. Tidak ada. Justru hamba itu yang menzalimi dirinya sendiri. Allah firmankan dalam surat Az-Zukhruf, "Wa ma dzalamnahum walakin kanu humudzalimun." Walakin kanu humudzalimin. Dan tidaklah kami mendzalimi mereka, akan tapi mereka sendiri yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri. "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Dan tidaklah Rabbmu berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dalam surat Fussilat. Hamba itu yang mendzalimi dirinya sendiri. Karena syariat sudah jelas menunjukkan bainal haq wal batil. Mana jalan yang hak, mana jalan yang batil. Mana yang mendatangkan amalan sholih, mana yang mendatangkan amalan sholih. Jalan ke al-jannah mana. Begitu pula yang ke an-nar sudah dijelaskan semua oleh Rasulullah SAW, oleh syariat ini. Nah, tinggal kitanya milih yang mana. La hadzal qismu huwal haq, maka kelompok ini yang benar. Wa hadzal ladzi khurimahu sa'il walan yuwaffaqullah, ini yang terhalangi penanya untuk menyampaikan di pertanyaan di awal tidak disebutkan kelompok yang keempat ini. Nah, wa hina idzin fadu'u min aqwal asbab, maka ketiga itu doa merupakan apa? Aqwal asbab, sebab yang paling kuat. Ya. Sebab yang paling kuat untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Doa pula yang merupakan sebab terkuat untuk menolak kemudharatan di dunia dan di akhirat. Fa idza qutira wuqul mat'u fihi bi du'a lam yasif an yuqal la faidata fi du'a. Maka jika ditakdirkan oleh Allah tercapainya, terhasilkannya apa yang diminta yakni dengan doa, maka tidak benar kemudian dikatakan tidak ada faedahnya melakukan doa, tidak ada faedahnya berdoa kepada Allah. Tidak benar demikian. Kama la yuqal la faidata fil aqli wasyurbi wa jami'al harakat wal a'mal. Begitu pula tidak benar seseorang mengatakan tidak ada faedahnya makan dan minum. Ya, kalau tidak ada faedahnya, terus apa namanya? Tidak ada faedahnya seluruh gerakan harokat, gerakan-gerakan dan amalan-amalan. Walaisa syai'un minal asbab anfa' minat du'a. Maka tidak ada suatu pun yang lebih manfaat dari sebab ini dibandingkan dengan doa. Ya. Wala ablahu fi husulil matlub, dan dengan doa pula ya, lebih kuat terhasilkannya apa yang diminta. Ini dengan sebab doa. Ya, ada yang lebih kuat terhasilkannya doa dibandingkan dengan yang namanya doa. Qala rahimallah, walamma kana sahabah radhiyallahu anhum a'lamul ummah. A'lam al-ummah billah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. wa aqahum fi dinihi, kamu aqwama bi hadzal sabab wa syurutih, bi hadzal sababi wa syurutihi wa ataqihi min ghairihi. Para sahabat radhiyallahu anhum, ini yang kita ketahui, mereka lamun nas, ya, orang yang paling mengetahui, paling mengenal Allah dan Rasulnya, paling faqih di dalam agamanya. Mereka ini kondisinya, ya, orang yang paling konsisten, ya, dalam apa? Menempuh sebab, syarat-syaratnya, adab-adabnya di dalam berdoa dibandingkan dengan yang lain selain mereka, para sahabat. Ya. Para sahabat padahal. Orang yang kurang apa? Rekomendasi dari rekomendasi dari Rasulullah SAW. Sebagainya ada yang disebutkan namanya person min ahli jannah. 10 sahabat yang dikabarkan termasuk ahli jannah. Ukasa bin Mihsan, keluarga Yasir, Sa'ad bin Mu'ad, sekian banyak sahabat. Ahlul Badr, yang ikut Bai'atul Ridwan. Ini dapat rekomendasi langsung. Ternyata mereka orang-orang yang paling kokoh, paling komitmen dalam menjalankan sebab. Kalau mereka demikian keadaannya, masih ya melakukan sebab-sebab yang itu memang disyariatkan, tentunya kita lebih lagi ya di dalam menempuh sebab-sebab yang syar'i, sebab-sebab yang dijelaskan oleh syariat yang dibolehkan. Nah, qala rahimahullah wa kana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yastansiru bihi ala aduwih. Dahulu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu meminta tolong, ya, meminta kemenangan atas musuhnya. Wa kana a'dhamu jundihi bih. Maka menurut beliau yang paling topnya dari prajurit beliau ya doa. Wa kana yaqulu li ashabihi, maka beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, lastum tunsuruna bikafratin wa innama tunsuruna minas sama, tidaklah kalian dimenangkan dari sekian pertempuran ini dengan banyaknya pasukan, tidak, wa innama tunsuruna minas sama, hanyalah kalian dimenangkan ini karena apa? Bantuan dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaqul, beliau juga pernah mengatakan, innila ahmilu hammal ijabah, hammal ijabah, walakin hamma du'a. Fa idza ulhimtum du'a fa innal ijabata ma'a. Sungguh aku tidak perhatian, ya, tidak aku pikirkan, tidak aku ambil pusing terkait dengan apa? Terkabulkannya doa. Akan tetapi yang menjadi himmahku, perhatianku adalah doa itu sendiri. Bisakah aku berdoa kepada Allah? Maka jika kalian diilhamkan oleh Allah untuk berdoa, maka sungguh ijabah ma'ah, pengkabulannya itu bersama dengan doa tersebut. Maknanya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kita untuk berdoa, ya, maka Allah menginginkan kita mendapatkan apa yang kita minta. Ya. Jadi seorang mampu berdoa itu bukan karena upayanya sendiri. Ya. Itu juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita teringat kepada Allah kemudian berdoa. Maka itu kata Umar, ijazahnya itu bersama dengan itu. Antum diilhamkan untuk berdoa, maka Allah menginginkan pula bahwasanya engkau akan mendapatkan apa yang kau minta. واخذ الشاعر هذا المعنى فنظمه فقال غفلبن melantunkan sebuah syair dengan makna ini yakni laulan turid nailama arju atlubu min judika faika ma'awadani talaba. Kalau engkau ya Allah tidak menginginkan kami mendapatkan apa yang aku harapkan dan apa yang aku minta dari kedermawanan yakni kemurahan kedua tanganmu, maka engkau tidak akan menjadikan aku senantiasa meminta. Maknanya, kalau memang Allah tidak menginginkan kita mendapatkan apa yang kita minta, maka Allah juga tidak akan mengilhamkan kita untuk berdoa kepadanya. Tapi sebaliknya, ya, kalau Allah menginginkan kita mendapatkan apa yang kita minta, apa yang menjadi hajat kita akan kita peroleh, Allah pun akan ilhamkan kita berdoa. Dan itu juga merupakan sebab yang harus kita tempuh. Nah, bagaimana? Kemudian pertanyaan, untuk senantiasa kita terilhami, senantiasa bisa berdoa kepada Allah, ya, maka sama dengan pertanyaan umum, bagaimana kita mudah melakukan ketaatan kepada Allah, maka itu pula yang akan kita dimudahkan oleh Allah SWT. Ya. Amalan-amalan soleh itu akan mendatangkan saudaranya. Ya. Al-hasanat tajuru ila ukhtiha. Ya. Perbuatan baik itu akan menyeret perbuatan baik yang lain. Kita jujur akan dimudahkan oleh Allah dengan perbuatan baik berikutnya. Bersedekah antum praktekan, ya, bisa dipraktekan langsung. Setiap amalan ketaatan, amalan ibadah, amalan kebaikan, ini akan membuka kebaikan berikutnya. Buktikan pula, naudzubillah ya, bukan menyuruh yang jelek. Ketika antum berbuat dosa, satu kali dusta, satu pertanyaan antum jawab dengan kedustaan. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang kedua, sulit antum untuk jujur. Akan membuat kedosaan kedua dan berikutnya. Ya, demikian kemaksiatan. Sama kondisinya. Akan membuka pintu-pintu dosa berikutnya. Maka kita meminta untuk dimudahkan oleh Allah. Berdoa kepadanya, berzikir. Maka senantiasa kita melakukan perkara-perkara yang teranggap amalan-amalan soleh, amalan ketaatan. Ya. Semangat di dalam amalan kebajikan. Sebagaimana al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Memang demikian kondisinya. Keimanan itu akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, faman ulhima du'a'a faqad urida bihil ijabah. Maka barang siapa yang diilhamkan berdoa, maka sungguh dimaukan dengannya pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha subhanahu yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Ini sudah paten, ya. Berdoalah kalian, aku akan ijabahi untuk kalian, ya. Dengan pengkabulan yang sudah kita pahami, ya. Wa qala, Allah juga firmankan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika ada yang bertanya kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hambaku tentang diriku, maka fa inni qarib, sungguh aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan menjawab permintaan orang yang berdoa jika dia meminta. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yakhluful mi'ad. Untuk urusan janji Allah tidak pernah mengingkari. Beda dengan ancaman. Kalau untuk ancaman Allah lebih banyaknya justru tidak dilaksanakan karena rahmahnya yang sangat luas. Untuk ancaman kadang ditunaikan, kadang tidak. Bahkan ancaman ini seringnya tidak Allah tunaikan karena apa? Rahmat Allah yang maha luas kepada hamba-Nya. rahmatnya mendahului dari ghadabnya, kata Rasulullah SAW. Wa fi Sunan Ibnu Majah, disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah qol, beliau berkata kalau Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka padanya. Ya. Yang enggak mau minta justru dimurkai. Yang meminta sebanyak-banyaknya justru dicintai. Ini Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, beda dengan kita manusia, ya. Semakin banyak orang meminta, ya, bosan lama-lama, ya. Tapi tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh malah untuk meminta sebanyak-banyaknya. Kalau tidak minta maka justru Allah murka kepadanya. Fahada yadullu ala anna ridha'ahu fi su'alihi wa ta'atihi. Ini menunjukkan bahwasanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini pada permintaan hamba itu sendiri, ketaatan hamba itu sendiri, ya, yang akan mendatangkan ridha Allah. Banyaknya dia meminta kepada Allah, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza radiya rabbu tabaraka wa ta'ala fa kullu khairin fi ridahu kama anna kullu bala'in wa musibatin fi ghadabihi wa ma'siyatihi. Maka jika Ar-Rabb yakni Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai sesuatu, ya, maka setiap kebaikan ini pada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana bahwasanya setiap bala, musibah, malapetaka, ya, ini karena sebab kemurkaan Allah. Bala, musibah ini disebabkan karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala karena sebab maksiat hamba. Ya. Kemaksiatan hamba disebabkan apa? Setiap kejelekan-kejelekan yang dilakukan. Nah, wala rahimallah wa qad dzakara al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhd. Imam Ahmad rahimallah menyebutkan dalam kitab beliau kitab az-Zuhd. Kitab beliau namanya az-Zuhd. Atharon, satu athar. Ana Allah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan aku, kata Allah. Idza raditu barqu. Maka ketika aku ridho, maka aku akan berkahi perkara tersebut. Walaisa li barokati muntaha, dan barokahku tidak ada batasnya, ya, tidak terhingga. Wa idza ghadabtu la'antu, namun jika aku murka maka aku akan melaknat. Walaknati tablughu sabi' minal walad, dan laknatku ini sampai 7 turunan. Naam. Dan tapi hadis ini dhaif, ya. Sebagaimana ma'ruf, seorang tidak bisa memikul beban ke seorang lain, ya, 7 turunan. Jadi turunan-turunan memikul dosa-dosa orang sebelumnya, maka ini tidak benar. La taziru waziratu wizru ukhra. Maka hadis ini dhaif, ya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita baca. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.